hanya dirimu yang aku sayang, yang aku rindu. Setiap saat, setiap waktu, ku ingin engkau selalu ada di sisiku. Izinkan aku kunjung keningmu, izinkan aku kunjung dirimu, izinkan aku hadir di dalam mimpimu. Betapa aku cinta padamu, betapa aku ingin dirimu yang kan menjadi bagian dari hidupku. Oh kasih, hanya dirimu yang aku sayang, yang aku rindu. Setiap saat, setiap waktu, ku ingin engkau selalu ada di sisiku. Izinkan aku kunjung keningmu, izinkan aku dirimu, izinkan aku hadir di dalam mimpimu. Oh, betapa aku cinta padamu, betapa aku ingin dirimu yang akan menjadi bagian dari hidupku. Oh, izinkan aku kunjung keningmu, izinkan aku mimpimu. Oh, betapa aku cinta padamu, betapa aku ingin dirimu yang akan menjadi bagian dari hidupku. Oh kasih, izinkan aku hadir di dalam mimpimu. Betapa ku ingin.